paras bang. Gak lupa minumnya janji jiwa. Ingin rasanya menampar wajahnya. Hobinya buat drama di tweet. Sampai buat orang lain cepiri. Bengehung, bengehung, bengehung. Kenapa dirimu hobi dongeng? Ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter. Panutannya Virsa Besari, dengar ini sambil menari-nari. Kalau ngeset pastinya bikin atreh. Spars pil sana sini tapi faktanya kayak tai. Pengen dia enggak benar. Padahal ada yang sering buat onar. Menganjing. Ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter, ukti Twitter.